Ku selalu membanggakan dirimu, ku selalu setia padamu, karena hanya dirimu kekasih yang aku cinta. Tapi mengapa kau jadi begini? Kau berubah, kau menghindar. Apa salahku padamu hingga kau lakukan itu? Kau juga mencintai aku, tapi mengapa?